Sayang. Mungkin akan setia. Insya Allah janji. Adela. Diva Rina Indra. Mas Fendi. pandonganku tekan tuwo nganti sing misahke nyowo kang mas aku percaya kowe ra kempen kena kudu bebarengan joko ati ojo ngasih ngelarai yo mung siji yo mung kowe tekan mati.

rasa ati iki pian kowe tau ngelarani. Tatu uwes mari ora arep baleni, nimas aku uwes ora sudi. Oh,